Iya, wis ana sing gawe rek, wis ana sing gawe, sabar. Tu pakaianku. Bareng Ganses untuk lagu yang kesekian kalinya. Yen tak sawang sorote, mripatmu jane kok ngerti ana ati sliramu nanging anane mung sewates kanca. Podo rawani ngungkap ke tresno, yen ku pandang gemerlapnya mripatmu terpampang gambar waru ning atimu. Nganti kapan abot iki orang bodukong, mung tadi konco mesra mereka kepadam cinta. Sui sang ini tak tersenari. Alhamdulillah.